السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 dari surat Al-Maidah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika satu kaum ingin menimpakan atas kalian tangan-tangan jahat mereka, فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ, tapi Allah tahan tangan-tangan mereka dari kalian. وَاتَّقُوا اللَّهَ, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Ikhwani fi din, a'azakumullah, masih tersisa penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yaitu pada kalimat beliau, fa idza lam yudriku bil mu'minina maqsuduhum fahuwa nasrun minallah. Maka kalau kaum yang merencanakan rencana-rencana jahat tadi, lam yudriku, tidak berhasil menimpakan kejelekan pada kaum mukminin, tidak berhasil merealisasikan tujuan mereka, rencana mereka, maka itu nasrun minallah. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala li'ibadihi, untuk hamba-hambanya kaum mukminin. Ayan bagi lahum an yashkurullah ala dhalik, maka semestinya kaum mukminin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi diserang misalnya, tidak jadi diperangi. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut. Berarti ada kemenangan sebelum perang, ada kemenangan ketika perang, dan ada kemenangan setelah perang. Adapun kemenangan sebelum perang adalah mereka tidak berhasil menimpakan kejelekannya kepada kaum mukminin. Berarti kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika perang adalah ketika kaum muslimin berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk membela Islam dan kaum muslimin. Allah berikan dukungan, Allah berikan bantuan, dan Allah menangkan. Kemenangan setelah perang adalah Allah jaga pahala mereka tidak hilang dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan riya, ujub, bangga diri, dan seterusnya. Maka mereka tetap langgeng dalam kemenangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ya'buduhu wa yadhkuruhu. Syukurnya adalah dengan terus beribadah kepadanya, terus berzikir kepadanya. Wa hadza yashmul kullu man hammal mu'minin. Dan ini barakallahu fikum mencakup seluruh kaum-kaum yang ingin menimpakan kejelekan kepada kaum muslimin. Siapa saja? Bisa orang kafir, bisa orang munafik, bisa orang-orang jahat. Bisa orang kafir yang akan memerangi, atau para munafikin yang ingin menjebak dari dalam, atau orang-orang jahat yang ingin membegal dan sebagainya. Maka dikatakan di sini yashmul man hamma bil mu'minina bisyarrin. Ini mencakup seluruh kaum-kaum yang menginginkan kejelekan kepada kaum muslimin. Min kafirin wa munafiqin wa baghin. Apakah dari kalangan orang kafir atau dari kalangan munafik atau dari kalangan baghin, orang-orang yang zalim. Kafallahu syarrahu 'anil muslimin. Allah tahan kejahatan mereka dari kaum muslimin. Allah halangi tujuan-tujuan jelek mereka dari kaum mukminin. Itu pertolongan. Bisa kafir, bisa munafik, bisa baghin. Berarti baghin ini bukan kafir. Kadang-kadang bukan. Bukan munafik, bukan. Berarti sama-sama muslimin, iya. Muslimin yang zalim, yang jahat, yang ingin menimpakan kejelekan-kejelekan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Entah karena hasad, entah karena dengki, entah karena memang dia menginginkan sesuatu dari dunia, merampas, merampok, mencuri, dan seterusnya. Mereka-mereka ini barakallahu fikum merencanakan rencana jelek. Kemudian Allah tahan. Itu kemenangan dari Allah SWT. Alhamdulillah. Berarti barakallahu fikum yang sekarang kita jalani jalan yang mulus masya Allah. Aman-aman saja. Jangan dikira tidak ada yang merencanakan kejelekan. Bisa jadi ada tapi gagal. Bisa jadi ada yang merencanakan bahkan sudah langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, tapi ternyata tidak terwujud. Digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bighairi ilmin minna. Tanpa diketahui oleh kita sendiri. Maka bersyukurlah dengan keamanan dan ketenteraman yang Allah berikan. Thumma amarahum bima yasta'inu bihi alal intisar. Kemudian Allah perintahkan mereka dengan sesuatu yang akan membuat kemenangan atau menyebabkan kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Wa ala jami'i umurihim, yang akan memenangkan segala macam urusan. Faqala, maka Allah katakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Tawakal asbab, bahkan disebutkan sebagai sebesar-besar sebab. Sebab-sebab banyak. Dan tawakal tidak bertentangan dengan sebab-sebab. Kita ingin aman, kunci pintunya. Kita ingin aman, pasang pengaman, pakai sabuk pengaman. Kita ingin selamat, lindungi dengan berbagai macam asbab-asbab perlindungan. Tawakal, tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. I'qilha wa tawakkal. Ikat dulu tawakal. Sehingga tidak bertentangan antara tawakal dengan mencari sebab-sebab keamanan. Tetapi tawakal itu sendiri adalah sebab keselamatan. Bahkan akbarul asbab. Sebesar-besar sebab keamanan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyandarkan dirinya fi jalbi masalihihim, untuk mendapatkan maslahatnya ad-diniyah wad-dunyawiyah, apakah dalam masalah agama maupun masalah dunia. Wa tabarra'u min haulihim wa quwwatihim, dan berlepas diri dari menyandarkan kepada kekuatan sendiri, kekuatan manusia, kekuatan makhluk. Saya enggak punya apa-apa. Mereka juga enggak punya apa-apa. Ini makna tabarra'u min haulihim wa quwwatihim. Maknanya ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak punya haul, enggak punya quwwah. Enggak punya kekuatan, enggak punya daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yathiqu billah, dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi husuli ma yuhibbun, dalam mendapatkan apa yang mereka sukai dan dalam menghindari apa yang mereka benci. Wa ala hasbi imanil 'abdi yakunu tawakkuluhu, dan sesuai dengan keimanan seorang hamba kepada Allah, maka segitulah tawakalnya. Sesuai dengan keimanannya, maka seperti itu pula tawakalnya. Iman semakin tinggi, tawakal semakin tinggi. Iman semakin sempurna, tawakalnya semakin sempurna. Maka kalau dibalik, tawakalnya setengah-setengah, berarti imannya kurang sempurna. Kalau tawakalnya sekedarnya, ya berarti memang imannya pun tipis. Qal wa huwa min wajibatil qalbil muttafaq alaiha, dan tawakal itu merupakan kewajiban, kewajiban hati yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh seluruh para ulama bahwa tawakal itu wajib. Jangan berkata tenang, ada sabuk pengaman. Itu bukan tawakal. Tenang, kita sudah ada jimat anti peluru, anti pisau, anti ini, anti itu. Itu lebih bahaya lagi. Jangan menyandarkan pada asbab, apalagi asbab yang haram. Tadi masalah sabuk pengaman, asbab yang halal. Itu saja, tetap kita mengatakannya tawakkal ala Allah. Klik. Setelah klik, kita ucapkan rabbana tawakkalna alaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Apalagi bersandar dengan sebab-sebab yang haram, seperti jimat-jimat, cincin keberuntungan, sakuk keberuntungan dan sebagainya. Fahadha asbab muharram. Itu bukan sebab-sebab bahkan. Maka itu bukan tawakal. Yang namanya tawakal wajib menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini melengkapi pembahasan yang kemarin. Selanjutnya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-12-nya dan ayat ke-13-nya. Walaqad aqadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Dan sungguh Allah pernah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Dan kata Allah, kami utus dari mereka 12 naqib. Naqib bermakna rais, pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum. Kemudian Allah katakan kepada 12 orang tadi, para naqib-naqib tadi, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Ma'iyatullah bermakna nasruhu wa ta'yiduhu. Kebersamaan Allah bermakna pembelaan, pertolongan, dukungan. Yani aku bersama kalian, maknanya Allah akan membantu kalian. Di pihak kalian, akan membela kalian, akan mendukung kalian. Apa isi perjanjiannya? La in aqamtumus salata, kalau kalian mendirikan salat. Wa ataitumuz zakata, kalau kalian mengeluarkan zakat. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku. Wa azzartumuhum, dan kalian dukung para rasul. Wa aqradtumullah, dan kalian berikan sedekah untuk Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Lau kafiranna ankum sayyiatikum, niscaya aku akan menghapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Walau dukhilannakum, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam jannat, tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, mitsaqan, perjanjian yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang kafir setelah ini dari kalian, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh, dengan kesesatan dari jalan yang lurus. Amdan ala ilmin. Saya katakan amdan ala ilmin karena beberapa orang mengatakan kalau sesat itu enggak sengaja. Sesat artinya kan kesasar, menyimpang. Saya mau ke sana, tersesat. Kan kasihan. Tidak salah dia, enggak sengaja dia maunya ke sana tapi kesasar, tersesat. Yaitu kalau orang itu niatnya benar. Tetapi Bani Israel ini sudah diikat perjanjian. La in aqamtumus salata wa la in ataitumuz zakata wa amantum birusuli. Kalau kalian mau menegakkan salat, kalau kalian mau mengeluarkan zakat, dan kalau kalian beriman dengan rasul-rasulku. Perhatikan kalimat beriman dengan rasul-rasulku, kata Allah. Kalau kita mendengar kalimat ini, maka kita selalu mengatakan kami beriman dengan semua para rasul yang telah lalu. Iya kan? Karena tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Bani Israel, ketika nabi-nabi mereka mengangkat perjanjian dari Allah, berimanlah kepada rasul-rasul, maknanya rasul yang telah lalu dan rasul yang akan datang. Aminu, berimanlah dengan rasul yang akan datang. Dan itu diangkat perjanjian kepada Bani Israel, kepada pengikut Nabi Musa, kepada pengikut Nabi Isa, kepada pengikut para anbiya. Nanti kalau datang seorang rasul, berimanlah. Janji. Mereka berkata kami berjanji. Bahkan Bani Israel diangkat perjanjian dengan diangkat Bukit Tursina di atas mereka. Begini. Bisa dibayangkan. Mereka tertunduk sujud ketakutan. Diriwayatkan Bani Israel melirik ke atas. Apa betul itu gunung? Gunung. Yang kalau ditimpakan mati semua mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian diangkat perjanjian. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ternyata benar-benar datang seorang rasul dengan bukti-bukti yang telah mereka ketahui, dengan ciri-ciri yang mereka telah tahu, kemudian mereka ingkari, apakah itu tersesat? Tidak sengaja? Amdan ala ilmin, Sengaja memilih jalan lain selain jalan yang sudah dijanjikan. Sengaja memilih jalan lain selain jalan yang telah Allah gariskan, padahal sudah diangkat sumpah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu akhadha 'ala bani Israil al-mitsaq al-tsaqil al-mu'akkad. Allah mengkhabarkan bahwa Allah mengambil perjanjian terhadap bani Israil dengan perjanjian yang tsaqil, berat. Al-mu'akkad, yang ditegaskan, ditekankan. Wa dzakara sifatal mitsaq wa ajruhum in qamu bihi. Dan dikhabarkan sifat perjanjian tersebut apa saja dan pahalanya bagaimana kalau ditegakkan. Yaitu perjanjiannya tegakkan salat, keluarkan zakat, berimanlah kepada para rasul yang telah lalu dan yang akan datang. Dan juga dikhabarkan ismuhum in lam yaqumu bihim. Apa dosanya kalau mereka berani melanggar? Tsumma dzakara annahum ma aqamu bihi. Kemudian Allah khabarkan bahwa ternyata mereka tidak menegakkan janji itu. Ma aqamu bihi, mereka tidak melaksanakannya. Wa dzakara ma aqabahum, dan Allah khabarkan apa yang Allah timpakan atas mereka sebagai balasan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil." Ayahdahumul muakkadul ghalid, yakni perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang berat. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan Allah sudah utus 12 pemberi peringatan, bukan cuma satu saja, 12. Ay ra'isan 'arifan, pemimpin yang arif, bijaksana. Alaman tahtahu, yang memimpin orang di bawahnya. Liyakuna nadhiran alaihim, sebagai pemberi peringatan pada mereka, sebagai pembimbing mereka. Hasan lahum, yang menganjurkan mereka. Alal qiyami bima umiru bih, untuk menegakkan apa yang mereka diperintahkan. Bayangkan, bukan satu rasul saja, 12 orang memperingatkan pada mereka. Kerjakanlah, kerjakanlah. Ingat janji Allah. Ingat yang dijanjikan atas kalian oleh Allah. Jangan lupa perjanjian kalian. Itu 12. Mutaliban yad'uhum, menuntut mereka, mengajak mereka. Wa qala Allahu linnuqaba, dan Allah katakan kepada para wakil-wakil tadi, 12 nuqaba tadi, alladzina tahammalu minal a'ba'i ma tahammalu, yang mereka memikul beban berat untuk menasehati Bani Israil, untuk membimbing mereka. Maka Allah katakan, inni ma'akum, jangan khawatir, jangan takut, aku bersama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani wahai para nuqaba, peringatkan mereka. Wahai para nuqaba, ancam mereka. Wahai para nuqaba, nasihati mereka, bimbing mereka. Jangan takut, aku bersama kalian. Ini ma'iyah namanya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ai bil auni wan nasri, kata Syekh Sa'di, maknanya ma'iyah di sini adalah al-aun wan nasr, akan membela kalian, akan menolong kalian. Fa innal ma'una biqadril mu'na, karena pertolongan itu sesuai sekadar dengan pemberiannya. Pemberian sekian, pembelaannya juga sekian. Mereka diangkat, dipilih menjadi nuqaba, maka tentu akan lebih dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Tsumma dzakara ma wathaqakum 'alaihi faqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isi perjanjiannya. Faqal, la in aqamtumus shalah. Jika kalian menegakkan salat, zahiran wa batinan, secara lahir dan batin, salat secara zahirnya dan secara batinnya. Bukan hanya gerakannya saja tapi hatinya tidak. Bukan hanya hatinya saja tapi gerakannya tidak. Saya sholat dalam hati saya, walaupun saya tidak tungkal-tungkul nyembah tembok, ngapain? Saya dengan hatinya, kata ingkaru sunnah. Maka kita katakan kafir dia. Kafir Ustaz, kafir. Dia tidak sholat, tidak mau sujud, tidak mau ruku. Tapi dia mengatakan saya ruku sujud di hati saya. Bohong, mana buktinya? Diperintahkan oleh Allah dalam Quran, fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah, wa'budu, dan beribadahlah. Satu. Disuruh untuk berdiri, qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Disuruh ruku, warka'u ma'ar raqi'in. Berarti mereka terang-terangan menentang tiga ayat ini paling sedikit. Disuruh ruku mereka enggak mau ruku, disuruh sujud mereka enggak mau sujud, disuruh berdiri untuk Allah mereka tidak mau berdiri. Terus berdusta, hati saya tunduk pada Allah, kadzdzab. Kembali kepada kita. Maka Bani Israel diambil perjanjian untuk menegakkan salat zahiran wa batinan. Bilityani bima yalzam wa yanbaghi fiha, yaitu menunaikan semua konsekuensi-konsekuensi salat. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya. Wal mudawamah ala dzalik, dan disuruh untuk terus-menerus, jangan berhenti. Sudah, saya dulu pernah salat, dulu kapan? Setiap hari 5 waktu kalau kita. Maka Bani Israel juga memiliki syariat sendiri. Turuti syariat itu. Wa ataitumuz zakah, dan jika kalian menegakkan zakat, jadi mengeluarkan zakat yang wajib li mustahiqiha, untuk orang-orang yang berhak. Wa amantum birusuli, dan jika kalian beriman kepada rasul-rasulku. Disebut tiga yang paling penting dalam perjanjian tadi. Kalau menegakkan salat, kalau mengeluarkan zakat, dan kalau beriman dengan rasul-rasulku, jami'ihim, semuanya. Alladzina afdaluhum wa akmaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdalnya, yang paling tingginya, paling sempurnanya adalah nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sudah disebut dalam kitab mereka sendiri. Sudah disebut dalam Taurat, sudah disebut-sebut dalam Injil, sudah disebut-sebut dalam kitab sebelumnya. Dan mereka semua tahu. Buktinya mereka semua tahu, mereka mencari dan menunggu. Yahudi yang ada di Yathrib, ini nama lainnya Madinah, tanya pada mereka, mengapa kalian bisa ada di sini? Bukankah ini negerinya orang-orang Arab? Mengapa kalian pindah ke sini? Menunggu datangnya seorang Nabi. Datang dari Syam, pendeta Yahudi, bukan satu orang, beberapa orang. Ke Madinah. Bertanya-tanya. Apakah sudah datang orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, ciri-ciri. Dan itu kisah ma'rufah kathirah. Ma'ruf, dikenal, dan banyak, bukan satu kisah. Sekian banyak kisah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jika mereka mau beriman kepada rasul-rasul tersebut, termasuk rasul yang akan datang dan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Wa azartumuhum, makna ta'zir adalah ta'zim, memuliakannya. Wa daitum ma yajib lahum minal ihtiram, dan kalau kalian menunaikan kewajiban kalian untuk memuliakan mereka, wa ta'ah, dan mentaati mereka, tunduk kepada mereka, kepada para rasul. Wa aqradtumullaha qardan hasanah, walaupun maknanya kalian pinjamkan untuk Allah pinjaman yang baik, tetapi maknanya adalah memberikan sedekah, mengeluarkan harta yang kita punya demi pembelaan perjuangan terhadap dakwah para rasul. Mengeluarkan hartanya, miliknya, untuk membela Nabi Muhammad SAW dan para anbiya. Kenapa disebut pinjaman? Karena akan Allah ganti berlipat-lipat kali nanti yaumul qiyamah. Sehingga dikatakan qard. Kalau kalian mau aqadtumullah qardan hasana wa huwa sadaqatul ihsan, yaitu sedekah ihsan, as-sadir anil sidqi, yang keluar dari kejujuran dan keikhlasan, wa thibil maksib, diambil dari hasil yang baik. Fa idza qumtum bidzalik, kalau kalian tegakkan semua itu, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, aku akan menghapuskan dari kalian semua kejelekan-kejelekan kalian. Walau udkhilannakum jannatin tajri, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Fajama'a lahum baina husulil mahbubil jannah wa ma fiha minan na'im wa indifa'il makruh bitakfiris sayyi'at. Dikumpulkan balasannya dua jenis. Yang pertama, mendapatkan apa yang disukainya, yaitu jannah dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang kedua, dijauhkan dari yang tidak disukainya, dijauhkan dari kejelekan-kejelekan, makruh, dari azab, wa takfiri sayyiat, yaitu dengan dihapuskan kejelekan-kejelekannya, dihapuskan dosa-dosanya. Wa dafa'a ma yatarattab 'alaihi min al-'uqubat, dihindarkan, ditolak, dijauhkan dari perkara-perkara yang menyebabkan balasan-balasan. Faman kafara ba'da dzalik, dan siapa yang kufur setelah itu, yakni setelah perjanjian, al-ahdi wal mitsaqil muakkad bil aiman, yaitu perjanjian yang ditegaskan, yang dikokohkan dengan sumpah-sumpah, wal iltizamat, dan meninggalkan konsekuensi-konsekuensinya, al-makrun bitarghibi bidzikri thawabihi, yang sudah disebutkan bagaimana pahalanya kalau ditegakkan tetapi tetap enggak ditegakkan, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Perhatikan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ai an 'amdin wa 'ilmin, yani sesat dengan sengaja, sesat dengan ilmu, sesat dengan sadar. Kalau ini ada dua jalan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, dia sengaja-sengaja milih jalan neraka, tidak mau milih jalan ke surga. Karena mereka tahu dan sudah mengucapkan di lidahnya, aqartum qalu aqarna, apakah kalian mau berjanji, kami berjanji. Itu ucapan Bani Israel. Dan itu ucapan kalian dan kita semua ketika menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya kita menerima perjanjian itu, bahwa kita sebagai muslim harus mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan harus mengeluarkan apa yang kita punya sebagai pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para anbiya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka siapa yang tidak menegakkan perjanjian itu, maka dia sesat dengan sengaja. Fayasahiku mayasahiku dalun, maka mereka pantas untuk mendapatkan apa yang pantas didapatkan oleh orang sesat. Min hirmanis tawab, tidak mendapatkan pahala. Wahusulil azab, justru mendapatkan azab. Fakaannahu qila, maka seakan-akan dikatakan, laita syi'ri, madha fa'alu, wahal wafau bima ahadullah alaihi au nakathu. Maka seakan-akan Allah SWT mengatakan, duhai kiranya, apa yang dikerjakan oleh Bani Israel, hal wafau, apakah mereka menepati janji-janji mereka yang mereka janjikan kepada Allah dengan sumpah, dengan nama Allah, am nakathu, atau mereka mengingkarinya dan membatalkan janjinya. Kalian sudah tahu jawabannya. Karena kalau saja mereka berpegang dengan perjanjian itu, mereka akan beriman pada Nabi Muhammad SAW dan mereka akan menjadi muslimin. Artinya ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mau masuk Islam, berarti mereka tidak menegakkan janji mereka yang sudah dijanjikan atas mereka, bahkan sudah disumpah dengan sumpah-sumpah yang ghalidh. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Wa nasallatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.